disebutkan kelanjutan oleh mu'alif hafizahullah, wa syakhsu idza jalasa ahlal bid'i saraqa min akhlaqihim. Atau kita ulangi sedikit apa yang kita bacakan sebelumnya. Seseorang yang apabila ia berkawan, bermajlis dengan ahli bid'ah, maka ia akan bisa mencuri akhlak-akhlaknya. Terkadang tertutupi dan muncul yang lebih menyedihkannya, rasa kagum dari dirinya terhadap akhlaknya. Dan rasa kagum tersebut menutupi kebid'ahan yang dimiliki oleh dirinya. Li'anna taba' alisun, karena sesungguhnya tabiat tersebut itu seperti pencuri. Wa awrasatuhum mujalasatahum, atau wa awrasatuhu mujalasatuhum iltizama usulihim wa taraiqihim fil istidlali wa taqriyid. Sehingga akhirnya teman duduk mereka menyebabkan tabiatnya tersebut mengharuskan dirinya untuk berpegang persis sama prinsipnya dengan mereka. Metode-metode demikian pula cara bermanhaj, cara mengambil pendalilan dan penetapannya. Hatta yasir ba'da dzalika wahidan minhum. Sehingga yang demikian terus berkelanjutan, akhirnya orang tersebut ini termasuk dari mereka. Karena inilah mengapa Allah Azza wa Jalla, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang seorang untuk duduk bermajlis dengan ahli dhalal. Telah disebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang perihal hal tersebut. Di antaranya perintah untuk kemudian meninggalkan orang-orang yang bermajlis dalam keadaan isi majlis mereka menjelek-jelekkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa idza ra'aita alladziina yakhudhuuna fi ayatina fa'rid 'anhum. Apabila engkau melihat sekelompok orang yang ia duduk berbicara namun isi pembicaraan mereka adalah menjelek-jelekkan ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla, fa'rid 'anhum. Berpalinglah dari mereka. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairih. Jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka merubah topik pembicaraan mereka selain dari apa yang mereka ucapkan tersebut. Innakum idza misluhum. Kalau tidak, maka kalian akan dihukumi oleh Allah sama seperti mereka. Nah, sehingga penting bagi seorang yang memiliki semangat untuk menjaga kemurnian manhajnya, kemurnian akidahnya, untuk dia menerapkannya dengan mulai memilah, membedakan antara kawan-kawan dekatnya. Kemudian di sini ma'alif hafizahullah menukilkan beberapa perkataan dari mereka para salafun salih. Di antara yang beliau nukilkan adalah qala Bundar Ibn al-Husain, berkata Bundar Ibn al-Husain rahimahullah, suhbatu ahli al-haq ahli al-bida'i turithu al-i'rada 'anil haqqi. Duduk bermajlis bersama mereka ahli al-bid'ah akan menyebabkan seseorang berpaling dari kebenaran. Awalnya mungkin dia tidak berkeinginan untuk meninggalkan kebenaran. Awalnya mungkin dia adalah seorang yang cemburu terhadap perkara kebenaran tersebut. Mungkin dia mendakwahkan orang lain untuk berada di atas kebenaran, menasihati orang lain yang meninggalkan kebenaran dan yang semisalnya. Namun tatkala dirinya mulai memiliki rasa kagum dengan mereka ahli dhalal, dan mulailah ahli dhalal tersebut dijadikan sebagai kawan dekatnya, maka mulailah sedikit demi sedikit dia akan berpaling dari kebenaran. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh mereka para salafun salih. Jangan duduk bermajlis dengan ahli bidah, karena tatkala seorang duduk dengan mereka akan menyebabkan kita berpaling dari kebenaran. Nah, karena tidak mungkin ahli bidah akan menyampaikan kesesatan mereka dalam keadaan menampakkannya sebagai satu kesesatan. Tidak mungkin. Pasti mereka memolesinya dengan kebenaran. Ataukah yang seringnya mereka polesi dengan sifat akhlak mereka yang baik, terkesan zuhud, terkesan khusyuknya, dan yang semisalnya. Sehingga menyebabkan akhirnya orang yang sudah terlanjur bermajlis dengan mereka dan memiliki rasa kagum perihal akhlak, demikian pula zuhud serta khusyuknya mereka, akan mulai berdalih, enggak mungkin orang yang seperti ini sesat. Enggak mungkin saya lihat dia seorang yang khusyuk. Enggak mungkin dia adalah seorang yang baik. Sehingga berdalih dengan akhlaknya, dengan khusyuknya, untuk kemudian membenarkan, melegalkan prinsipnya, demikian pula manhajnya. Nah, ini masyarakat muslimun rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga dengan ini kita memahami bahwasanya prinsip salaf kepada ahli bid'ah, ahli dhalal sangat jelas. Bersikap tegas. Kalau sini salah seorang itu salah, maka mereka akan mengatakan si fulan adalah seorang yang salah, walaupun ternyata dia memiliki seambrek dari kebaikan-kebaikan. Atau sebaliknya, kalau misalnya seorang adalah seorang yang benar, maka akan dikatakan si fulan ala haq. Nah, karena telah ukur kebenaran adalah dengan melihat apakah orang tersebut sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Wa qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah, ad-dunubu minal batili halkah. Dekatnya seseorang terhadap perkara kebatilan adalah kebinasaan. Kebinasaan, kalau semisal kebinasaan dalam urusan dunia masih ringan. Kalau semisal kebinasaan tersebut, kebinasaan dari sisi kerugian materi dunia, itu masih ringan. Tapi kebinasaan yang dimaksud oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah, kebinasaan dari sisi manhajnya, kebinasan dari sisi akidahnya, prinsipnya mulai luntur, dan mulailah prinsip-prinsip ahli batil mendominasi pada dirinya, dan mulailah dia menetapkan dan mengakui prinsip-prinsip tersebut, sehingga dia sesat sebagaimana mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ahli dhalal dhallu wa adhallu. Ahli dhalal itu dhallu wa adhallu. Mereka adalah seorang yang sesat, dan mereka adalah seorang yang menyesatkan orang lain dari siratal mustaqim. Ini seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Bila mana sifat mereka demikian, maka termasuk dari hal yang bijak dan cerdak, dan menunjukkan kecerdasan seseorang yang mulai memilah, membedakan mana yang ahli al-haq dan mana yang ahli al-batin. Sehingga sebagian salaf menyebutkan, innal haqqa la yu'rafu bil-rijal, walakinnal rijal yu'rafu bil-haq. Sesungguhnya yang namanya kebenaran itu tidak melihat individu seseorang. Kalau semisal si fulan, berarti benar. Kalau semisal dia yang ngomong, berarti benar. Tidak demikian prinsip yang diajarkan oleh salaf. Artinya menjadikan sosok tertentu sebagai timbangan kebenaran. Walakin ar-rijala yu'rafu bil haq, akan tetapi orang-orang tersebut itulah yang dikenal dengan kebenaran. Kebenaran yang sebagai tolak ukur apakah seseorang berada sebagai ahli al-haq ataukah ahli al-batil. Kemudian dilanjutkan oleh al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, wal qawlu fil batil yasuddu 'anil haqqi. dan mengucapkan perkara kebatilan akan bisa menghalang-halangi seseorang dari menerima kebenaran. Nah, ini menunjukkan keduanya saling beriringan. Awalnya mendekati ahli batil sehingga dia binasa. Kemudian setelahnya mulailah dia mengucapkan perkara-perkara kebatilan yang dengannya akhirnya dia terpelanting dari perkara kebenaran tersebut. Awalnya dekat, kemudian menjadi pembela. Ya kan, ini seringnya demikian. Awalnya dekat, kemudian menjadi rekannya, kemana-mana bareng. Kemudian setelahnya akhirnya berupaya untuk mencari-cari alasan bahwasanya dia adalah seorang yang benar, tidak keliru, dan yang semisalnya dia telah mengenalnya sekian lama sebagai seorang yang jujur, dan yang semisalnya. Lama-lama akhirnya dia yang mengatakan perkara kebatilan, sama seperti mereka, seperti yang ditegaskan oleh al-mu'allif wa hafizahullah, hatta yasira ba'da dzalika wahidan minhum, hingga akhirnya setelah itu dia menjadi salah seorang dari mereka sebagai seorang yang sesat dan juga menyesatkan orang lain, wal iyadz billah. Ini ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, berkata al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmah, barang siapa yang duduk bermajlis bersama mereka sahiba bid'ah, maka tidak akan diberikan al-hikmah. Tidak diberikan al-hikmah. Hikmah itu sendiri artinya adalah muwafaqatul haq, mencocoki kebenaran. Atau wad'u syai'an mawadi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau semisal sesuatu itu diletakkan pada kebatilan, maka dia akan mengatakan itu batil. Kalau semisal sesuatu itu diletakkan pada perkara kebenaran, maka dia akan mengatakan itu benar. Artinya apa? Konsekuensi dari perkataan Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang yang duduk bermajlis dengan ahli bid'ah, dia tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmatullahi ta'ala. Sehingga dengan hal tersebut akhirnya dia akan bertindak serampangan, membela seseorang yang seharusnya tidak layak dia bela, dia bela. Bahkan mencela seorang yang seharusnya dia bela, dia berani mencelanya. Sudah tidak bisa memandang yang benar sebagai benar, ahli al-haq sebagai ahli al-haq, bahkan dia pandang ahli al-batil sebagai ahli al-haq, wal iyadzu billah. Wa qala Ibnu al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah ta'ala, innal 'abda idza 'tada sima' al-batil wa qabulihi aktsabahu dzalika tahrifan lil-haqq 'an mawadhi'ihi. Sesungguhnya seorang apabila dia sudah membiasakan dirinya untuk mendengarkan kebatilan dan menerimanya, maka setelahnya akhirnya dia terjatuh dalam perbuatan mentahrif, memalingkan perkara kebenaran dari tempatnya. Sudah mulai berani memindah-mindah kebenaran dari tempatnya. Ini sangat berbahaya. Sehingga dijelaskan oleh muallif hafizahullah, fa hadzari tsumma hadzari mujalasati ahli al-bid'ah. Berhati-hatilah dari duduk bermajlis bersama ahli bid'ah. Berhati-hati. Fa inna mujalisatahum tumridul qalba, karena sesungguhnya bermajlis dengan mereka akan menyebabkan hati seseorang itu menjadi sakit. Menjadi sakit. Bila mana sakit tersebut semakin parah, maka hati seseorang sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih, kalquzi muzahiyah, seperti alquz, wadah semisal panci dan yang semisalnya yang biasa untuk menanak ataukah mendidihkan air. Nah, dalam keadaan dibalik, dalam keadaan dibalik. Tentulah kita akan melihat bagian hitamnya itu berada di bagian atasnya, menunjukkan hati yang demikian adalah hati yang hitam, karena seringnya kebatilan-kebatilan diserap oleh hati tersebut. Sehingga keadaan dirinya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba bihawa. Tidak bisa mengenal yang ma'ruf sebagai ma'ruf, yang munkar sebagai munkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya, wal iyadzu billah. Satu panci kalau semisal dibalik, antum isi susu akan tumpah, ya kan? Karena tidak memiliki ruang untuk menampungnya. Antum isi kuah yang paling enaknya akan tumpah, karena dia tidak memiliki tempat untuk menampungnya. Posisinya terbalik, menunjukkan tidak lagi bermanfaat an-nasihah, tidak lagi bermanfaat peringatan. Dan ini yang terjadi dan dilakukan oleh mereka ahli bid'ah wa dhalal. Demikian pula orang-orang yang mengikuti dengan mereka. Kita sampaikan kebenaran, dia akan berpaling. Kita nasihati dia, dia akan mengingkari, demikian pula menolaknya. Sehingga hati-hati ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Al-haq wahid la yata'addad. Yang namanya kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Allah menyebutkan famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Kalau semisal setelah kebenaran itu melainkan di sana adalah kesesatan. Tidak ada setelah kebenaran melainkan itu adalah kesesatan. Karena al-haq adalah satu. Jalan yang digariskan oleh Rasul untuk Allah perintahkan agar kita seorang mukmin mengikutinya adalah satu jalan. Adalah satu jalan. Seperti yang diriwayatkan Nabi alaihi salatu wasallam menggaris satu garis yang lurus dengan tangannya, kemudian Rasul menyatakan hadza siratun mustaqiman, ini adalah jalanku yang lurus. Garis yang tunggal, yang satu, yang Rasul berjalan di atasnya. Kemudian Rasul menggaris garis-garis menyimpang yang lainnya dari kanan dan kiri garis tersebut. Kemudian Rasul menyatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Laisa 'alaiha sabilun illa laisa minha sabilun illa 'alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang melainkan di atasnya ada syaitan yang mengajak seseorang untuk beralih, berpindah ke jalan tersebut. Nah, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila al-qul wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi." Lima yaridu 'ala al-qalbi min sima'i ahwa'ihim al-mubtadi'ah. Disebutkan alasannya kenapa bermajlis bersama mereka ahli dhalal, ahli bid'ah akan menyebabkan sakitnya hati seseorang. Karena kata beliau hafizahullah, hati itu sering mendengarkan hawa-hawa nafsu mereka yang sesat. Hati-hati itu sering mendengarkan perkara-perkara kebid'ahan yang sesuai dengan hawa-hawa nafsu mereka disampaikan. Wa syubhatihimul mudhillah, demikian pula syubhat-syubhat mereka yang menyesatkan. Wa hakadha yakhbu nurul iman minal qalbi. Hingga akhirnya bisa memadamkan cahaya iman dari hati tersebut. Ba'da an kana musyrafan binuril kitab wa sunnah, setelah hati itu sebelumnya terang dengan cahaya Al-Qur'an, demikian pula sunnah. Masunan muhammiyan amma yud'ifuhu wa yumridhuhu min al-ahwa. Sebelumnya terjaga, terlindungi dari sesuatu yang melemahkannya, menyakitinya, dari hawa nafsu yang menyimpang. Ini penting untuk kemudian dijadikan sebagai pelajaran. Cukuplah kisah-kisah generasi terdahulu bagaimana mereka terfitnah dengan ahli bid'ah dijadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran untuk kemudian kita tidak terjatuh sebagaimana mereka. Bahkan keadaan orang-orang yang berada di sekitar kita yang dahulunya kita mengenalnya, berada di atas perkara kebenaran, yang dahulu bersama-sama kita mendakwahkan kebenaran, menyerukan orang lain untuk berada di atas perkara kebenaran tersebut. Perlahan-lahan mulai terkikis kebenaran pada dirinya, disebabkan karena apa? Mujalasatu ahlil ahwa. Mereka lebih memilih untuk bermajlis bersama mereka ahlil ahwa. Waqala Ibn al-Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa kam chalabat khiltatun nasi min niqmah. Betapa banyak, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, akibat bergaul yang salah dengan manusia akan menyebabkan tercabut, akan menyebabkan menghasilkan niqmah, azab, penyesalan. Ini menunjukkan bahwasanya inilah hikmah kenapa mereka para salafun salih, kenapa Allah demikian pula Rasulnya melarang kita untuk berkawan dengan ahli dalal, berkawan dengan seorang yang buruk dan jelek akidahnya, manhajnya dan akhlaknya. Karena berkawan dengan mereka akan menyebabkan turun kepada kita niqmah, azab. Wa dafa'at min ni'mah, bahkan akan bisa menolak satu kenikmatan yang turun kepada dirinya justru azab kesengsaraan. Wa anzalat min mihnah, bahkan akan bisa menurunkan satu mihnah, satu ujian. Wa atalat min minhah, akan bisa menelantarkan satu pemberian karunia dari sisi Allah Azza wa Jal. Wa ahalat min raziyah, bahkan akan menyebabkan terkena kepada dirinya raziyah, yakni musibah, petaka. Wa auqa'at fi baliyah, bahkan menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam bala, disebabkan karena salah di dalam bergaul. Wa hal afatun nasi illa nas, kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bukankah kekurangan yang ada pada diri manusia adalah manusia yang lain juga. Artinya apa? Terkadang seorang itu menjadi kurang dari sisi akhlaknya disebabkan karena dia bergaul dengan manusia yang jelek pula akhlaknya. Terkadang seorang akhirnya salah manhajnya disebabkan karena bergaul dengan manusia yang salah pula manhajnya. Nah, kekurangan pada diri seorang kalau semisal mau dengan cerdas, dengan adil untuk kemudian kita menelisiknya adalah pasti dan pasti karena salahnya kita di dalam bergaul. Nah, wahal afatun nas illa nas. Wahal kana ala Abi Talib inda al-wafati adarru min qaranaitu. Bukankah tatkala Abu Talib ketika dalam kondisi wafat meninggal dunia, sesuatu yang paling membahayakan Abu Talib ketika itu adalah teman-teman duduknya yang jelek. Hidayah datang kepadanya, Rasul datang kepadanya, mengatakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang saya akan membela dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun ternyata diriwayatkan bersama Abu Talib ketika itu adalah Abdullah ibn Abi Umayyah, demikian pula Abu Jahal. Keduanya pada waktu itu, keduanya adalah termasuk dari tokoh orang-orang musyrikin Quraisy. Walaupun setelahnya Abdullah bin Abi Umayyah, seperti yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, pada akhir hayatnya Allah buka hidayah sehingga dia masuk Islam dan baik Islamnya dan meninggal di atas Islam. Diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, maka Abu Jahal dengan kawannya mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci agamanya Abdul Muttalib? Ketika Rasul mengulangi perkataannya, ajakannya kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah, maka keduanya kembali mengulang kalimat yang sama, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hingga akhirnya ternyata Abu Talib lebih memilih untuk bersama dengan agama kedua orang tersebut yang meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, meninggal di atas kesyirikan, menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang diambil, kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut seperti yang diterangkan oleh mereka para ulama, adalah bahayanya qurana usu, bahayanya teman-teman duduk yang jelek. Karena tatkala sampai kepada dirinya kebenaran, maka teman-teman duduk yang jelek ini pasti dan pasti akan berupaya untuk menjaga dirinya sama seperti mereka, menjaga kedekatan mereka dengan dirinya, sehingga mulailah mentalbis, memutarbalikan kebenaran sebagai kebatilan, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal bersama dengan kawannya. Walam yazalu bihi hatta halu bainahu wa baina kalimatin wahidah tujibu lahu sa'adata al-amadi al-abadi. Senantiasa demikian hingga akhirnya mereka mulai menghalang-halangi dirinya dari kalimat, satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang seharusnya apabila ia mengucapkannya ia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Namun ternyata ia menyimpang sebagaimana menyimpangnya kawannya tersebut. Kemudian diingatkan pula oleh beliau, hafizahullah, wa ba'dun nas la ya'rifu wa la yaltafitu illa ila khultatil ahya wa yaghfulu an murafaqatil amwat. Sebagian manusia, mereka tidak mengenal, mereka tidak melihat kecuali bergaul, berkawan dengan orang-orang yang hidup saja. Namun mereka lupa untuk kemudian menjadikan orang-orang yang meninggal itu sebagai kawan-kawannya. Sebagian manusia demikian. Wa hajatun nas, kata beliau rahimahullah. Diam. Dan hajat manusia fi hadzal azminah, pada zaman ini, ila murafaqatil amwati awkadu ma'a taghyiriz zaman wa fasadih. Keadaan manusia pada zaman kita saat ini, untuk menjadikan orang-orang yang meninggal dunia itu sebagai kawan-kawannya, lebih ditekankan seiring dengan perubahan zaman dan rusaknya zaman tersebut. Wa nadratul aswat wa qillatul qudwat, disebabkan pula karena jarangnya orang-orang yang dijadikan sebagai panutan, dan sedikitnya orang-orang yang dijadikan sebagai contoh dalam mencontoh dirinya untuk sama dengan mereka. Maksud dari perkataan beliau habibullah ta'ala, agar seorang hendaklah menjadikan orang-orang yang meninggal dunia tersebut sebagai contoh-contohnya, sebagai kawan-kawannya, sebagai panutannya. Orang-orang yang meninggal dalam arti kata meninggal di atas perkara kebenaran. Terkenal semasa hidupnya dia adalah seorang yang mencocoki kebenaran dan gigih di dalam membela kebenaran. Dari kalangan mereka para salafun salih, dari kalangan mereka para sahabat Rasul, para tabi'in dan generasi setelah mereka, hingga para imamul Islam yang meninggal dunia dan terkenal di atas kegigihan mereka mendakwahkan kebenaran dan menjalankan perkara kebenaran-kebenaran tersebut. Nah, disebutkan oleh Abdullah bin Umar, demikian pula terwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, keduanya mengatakan perkataan yang sama antara satu dengan yang lain. Mengkana mustanan fal yastan nabi man qad mat ulaika ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang itu sebagai teladannya, sebagai contohnya, sebagai panutannya, panutan di dalam berakidah, panutan di dalam bermanhaj, panutan di dalam berdakwah, panutan di dalam beramal, berakhlak, maka hendaklah dia memanut, mencontoh seseorang yang telah meninggal dunia. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, fa inal hayah la tu'manna alaihil fitnah. Karena mencontoh, memanut seorang yang dalam keadaan masih hidup, maka seorang yang hidup tidak aman darinya, itu fitnah. Artinya apa? Kalau misal kita sudah terkesima dengan sosok seseorang dan menganggapnya dia pasti benar, akhirnya menjadikannya sebagai keduanya, sebagai contohnya dan panutannya, maka bisa jadi bila mana pada kali yang setelahnya Allah sesatkan dirinya, dia akan sesat sebagaimana sesatnya dia. Ini perkara yang dilarang di dalam Islam. Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan dalam perkataannya, la yuqallidanna ahadukum dinahu rajulan in amana amana wa in kafara kafara. Janganlah salah seorang di antara kalian mentaklidi seorang yang janganlah salah seorang di antara kalian mentaklidi orang lain dalam urusan agamanya, mencontoh orang lain dalam urusan agamanya. Kalau semisal dia iman, maka dia akan beriman. Namun kalau semisal dia menjadi seorang yang kafir, maka pastilah dia akan menjadi seorang yang kafir sebagaimana dia kafir. Sehingga dilarang oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan oleh mu'alif hafizahullahu ta'ala, sebab musabab anjuran agar seorang berkawan dengan seorang yang meninggal dunia lebih ditegaskan, lebih untuk dikuatkan, adalah perubahan-perubahan zaman dan rusaknya zaman tersebut. Mulailah bermunculan ahli batil, mulailah tersaringnya antara ahli haq dengan ahli batil, dan mulailah beriringan fitnah itu jatuh dan turun, menyaring seseorang untuk kemudian memilah dan membedakan mana yang berada di atas kebenaran dan mana yang kekeh untuk berada di atas perkara kebatilannya. Nah, sehingga penting untuk mencontoh orang yang meninggal dunia tersebut sebagai contohnya. Dan bila mana kita melihat kitab-kitab karya yang dikarya oleh mereka, para salafun as-salih, para a'immah, para ulama yang bermanhaj dengan manhaj as-salaf as-salih yang hak, maka kitab-kitab mereka syarat dengan nukilan-nukilan dari perkataan mereka yang telah meninggal dunia. Nukilan para sahabat Rasul, nukilan para imamut tabi'in, nukilan generasi-generasi setelah mereka yang wafat, yang telah meninggal dunia, dijadikan sebagai teladan, sebagai contoh. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa man arada hadha as-safar fa'alayhi bimurafaqati al-amwat alladhina hum fil 'alami ahya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, seorang yang menginginkan untuk berjalan di atas sesuatu, maka hendaklah dia berjalan dengan menjadikan orang-orang yang meninggal itu sebagai temannya, yang mereka adalah orang-orang yang berada di alam ini dalam keadaan hidup, hidup di atas sunnah. Mereka meninggal jasadnya, akan tetapi hidup dari sisi namanya dikenal, bahkan perkataan mereka ternukilkan. Ini orang-orang yang meninggal pada hakikatnya, namun hidup dari sisi namanya, keilmuannya, dakwahnya. Fa'innahu yablughu bimurafaqatihim ila maqsudihi. Maka dengan seseorang menjadikan mereka sebagai temannya, akan bisa sampai ke maksudnya, sampai ke sesuatu yang ia inginkan. Waliyahdar min murafaqatil ahya alladzina fin nasi amwat. Dan berhati-hatilah dari menjadikan orang-orang yang hidup itu sebagai temanmu, yang mereka pada hakikatnya di tengah-tengah manusia adalah seorang yang mati, yang tidak dikenal, yang tidak dinukilkan ucapannya membela sunnah, membela al-haq. Bahkan sebaliknya, mereka ternukilkan membela perkara kebatilan, membela perkara yang menyimpang. Hidup jasmaninya, namun mati dari sisi namanya. Fa'innahum yaqta'una 'alaihi tariqah, maka orang yang seperti ini akan bisa memutus jalannya. Laisa li hadha as-salik anfa' min tilka al-murafaqah wa awfaq lahu min hadhihi al-mufaraqah. Tidaklah ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi orang yang menempuh jalan ini kecuali mengambil mereka sebagai kawannya, dan akan bisa menyelidiki dirinya dari perkara yang menyelisihinya tersebut. Faqad qala ba'du man salaf, Dikatakan oleh sebagian salaf, syatan baina aqwamin mauta tahyal qulub bi dzikrihim wa baina aqwamin ahya tamutul qulub bi mukhalatatihim. Sebagian salaf menyebutkan ada dua kelompok yang berbeda jauh antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah kaum-kaum yang meninggal dunia, namun hati-hati seseorang akan menjadi hidup dengan mengenal mereka, dengan mengenal siapa mereka, dengan mengenal sejarah mereka, dengan mengenal dakwah mereka. Maksudnya adalah para salafun salih. Para salafun salih. Wa bain aqwamin ahya tamutul qulub bi mukhalatatihim, dengan beberapa kaum yang hidup jasmaninya namun ternyata hati-hati itu menjadi mati disebabkan karena bergaul dengan mereka. Perbedaan yang demikian jauh antara satu dengan yang lain. Sehingga dianjurkan seorang untuk menjadikan seorang yang meninggal dunia tersebut sebagai teladannya, sebagai contoh, sebagai panutannya. Dan ini termasuk prinsip dari prinsip salafun salih. Sebagaimana pula yang Allah ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah azza wa jalla menurunkan beberapa ayat dalam Al-Qur'an, Allah hibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut kisah-kisah nabi-nabi dan para rasul-rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama banyak ayat Al-Qur'an itu berisikan kisah-kisah dari generasi sebelum Islam. Sebagian salaf menyebutkan siratus salaf jundun min junudillah, membaca sejarah para salafun salih adalah termasuk dari tentara Allah Azza wa Jalla. Yang akan bisa menggelitik dan menggerakkan iman, yang akan bisa memotivasi seorang untuk beramal, demikian pula menyadarkan dirinya ketika lalainya. Baca sejarah mereka para salafun salih. Di dalamnya berisikan ibrah, penyemangat untuk menyemangati seorang agar terus berada di atas siratal mustaqim. Kemudian pada bab yang sebelumnya disebutkan oleh Fadilat Syekh Hamid bin Ibrahim Al-Uqman Ahmadullah, bab yang ke-22 dari penghalang-penghalang yang bisa menghalangi seorang dari perkara kebenaran adalah adamun nazri fi aqwalil mukhalifin, tidak melihat ke perkataan-perkataan mereka, orang-orang yang menyelisihinya. Artinya bab ini ditujukan perihal keadaan mereka, orang-orang ad-dhalal, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, yang memilih di atas kesyirikannya, orang-orang yang menyimpang, yang memilih di atas kepenyimpangannya. Kebanyakan di antara mereka tidak melihat perkataan mereka para ulama, nasihatnya mereka para ulama, bimbingan mereka para ulama. Mereka kekeh dengan mazhabnya. Mereka kekeh dengan sesuatu yang mereka miliki. Tidak berpaling, tidak melihat keperkataan orang-orang yang membimbingnya. Padahal yang membimbingnya adalah dari kalangan mereka para ulama. Nah, dan ini termasuk sifat dari sifat-sifat mereka orang-orang kafir. Tidakkah kita mengetahui tatkala kita membaca sejarah Nabi alaihi salatu wassalam seperti apa sikap mereka orang-orang musyrikin? Allah sebutkan ka'annahum humurun mustanfirah. Ya kan? Seakan-akan mereka itu seperti humurun mustanfirah. Keledai-keledai yang liar. Ketika hendak didekati maka akan langsung lari. Ketika hendak dipanggil maka langsung akan mengebutkan kakinya. Hilang dari hadapannya. Ini keadaan mereka orang-orang kafir yang berpaling dari mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Disebutkan oleh Ma'alib Hafidhullah, lama kana al-batil la yumkinu an yaquma 'alayhi dalilun sahih. Lama kana al-batil la yumkin an yaquma 'alayhi dalilun sahih, tatkala perkara kebatilan tersebut tidaklah mungkin untuk dibangun di atasnya pendalilan yang sahih. Sudah pasti perkara kebatilan yang mendukungnya, yang membangunnya adalah perkara yang batil. Itu pasti. Enggak mungkin dibangun di atas pendalilan yang sahih. Wa ghalibu dayanatin nasi warasatun yatawarasaunaha. Dan kebanyakan prinsip-prinsip yang dianut oleh manusia adalah sesuatu warisan yang mereka ambil dari generasi sebelumnya. Kebanyakannya demikian. Sebagaimana mereka orang-orang musyrikin tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka ke dalam Islam, mereka membantah Rasul dan mengatakan ini adalah agama yang kita ambil dari nenek moyang kami. Hadza ma wajadna alaihi abaana, ini yang kami jumpai dari ayah-ayah kami. Nah, mereka mengambil dari generasi yang sebelumnya. Wal haqqu alaihi min al-ba'i wa nur ma yujibu qabuluhu wal inqiyadu ilaihi liman tadabbarahu. Sementara perkara kebenaran memiliki cahaya, memiliki pelita yang mengharuskan seorang mudah untuk menerimanya, mudah tunduk dalam menjalankannya bagi siapa yang benar-benar mentadaburinya. Fa'inna ru'usal batil wa'imatul dalal, adapun para tokoh-tokoh kebatilan dan para pemimpin-pemimpin kesesatan, yatawassawna ala hamiyyati ra'a'ihim wa azba'ihim an sima'i qawli ahlil haqqi. Para tokoh-tokoh kebatilan, para imam-imam kesesatan, mereka senantiasa memberikan wasiat kepada para pengikut-pengikut mereka untuk senantiasa mewanti-wanti mereka jangan mendengarkan ucapan ahlil haq. Ini wasiat yang terus didengung-dengungkan oleh mereka para a'immatul dalal. Ibaratnya keadaan mereka sama persis seperti apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum Islam. Sebagai contoh kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tatkala beliau mendakwahkan umatnya lailan wa nahara, baik di malam hari atau di siang hari, untuk mengingat Allah, menyembah hanya kepada Allah azza wa jalla. Namun ternyata ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka senantiasa memberikan wasiat-wasiat kepada cucu-cucu mereka, demikian pula keturunan-keturunannya, untuk meninggalkan dan berpaling dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Hingga beliau berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk kaumnya, Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayara innaka in tazarhum yadhillu ibadaka wala yalidu illa fajirun kafara. Meminta agar supaya Allah membinasakan mereka seluruhnya, karena kalau semisal mereka masih ada, tidaklah mereka tersebut melahirkan melainkan seorang yang fajir lagi kafir kepada Allah azza wa jalla, menyesatkan para hamba-hamba Allah yang lainnya, dan generasi-generasi mereka adalah generasi yang fajir lagi kafir, karena orang-orang tuanya mewasiatkan putra-putra mereka untuk berpaling dari Nabi Nuh alaihi assalatu wassalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan berkata mereka orang-orang kafir, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini, dan lemparlah Al-Qur'an, jangan mengambilnya. Barangkali saja kalian nanti akan terkalahkan dengan ayat-ayat tersebut, sehingga menjadi seorang yang keluar dari kepercayaan nenek moyangnya. Ini tentu perkataan yang batil. Sehingga dengan ini betapa banyak kita mendengarkan kisah mereka para sahabat Rasul. Di antaranya adalah Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Bagaimana kisah awal-awal keislaman mulai bersemi dari hati beliau disebabkan karena mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jubair menyebutkan, tatkala saya melihat Rasul membaca surat An-Najm, kemudian sampai pada firman Allah azza wa jalla, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan mereka, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri-diri mereka? Maka disebutkan oleh Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, kada qalbi ayyatir, hampir-hampir saja hati saya ini akan terbang. Wa dzalika awwalul iman waqara fi qalbi, itulah awal kali iman Allah semikan di dalam hati saya. Sehingga sadar Jubair tatkala mendengarkan firman Allah subhanahu wa taala dibacakan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan, afan ustaz boleh memandang saudaranya dengan pandangan najis? Dan tolong nasihatnya kepada orang yang memandang saudaranya dengan pandangan najis. Ini perbuatan yang haram. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di dalam surat Luqman apa itu ayatnya? Yang khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Ya kan? Ada lafaz khaddaka linnasi itu ayat yang sebelumnya apa? Apa itu ayat yang sebelumnya khaddaka linnasi? Apa? Masa lupa semuanya, masyaallah. Kayaknya yang hafalan sudah banyak yang semester Luqman itu. Al-Mu'min dalam ayat itu Allah melarang seorang untuk kemudian dia palingkan pipinya dari menghadap manusia. Ini termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala seorang berbicara, maka hendaklah kita menghadapkan wajah kita ke arahnya. Ini termasuk dari adab yang diajarkan di dalam Islam. Kalau misalnya jika adanya demikian, maka berarti dipertanyakan, ya mungkin ada sesuatu antara dirinya dengan orang tersebut. Nah, ini butuh lagi pembahasan yang lainnya. Kalau nasihat saya misal ada yang demikian, maka lebih bagus dibawakan ke seorang ustadz, kemudian diselesaikan antara ia dengan dirinya. Mungkin ada permasalahan yang mengganjal hati orang tersebut, sehingga diupayakan adanya al-islah, perdamaian antara keduanya. Masyaallah. Ini apa Nana gak bisa jawab ini. Afan Ustaz, ana seorang pedagang asongan dan teman-teman saya rata-rata pedagang awam. Apakah ana harus membatalkan pertemanan ana dengan pedagang awam tersebut? Dikarenakan selalu membahas urusan dunia. Jazakallahu khairan, tidak demikian. Tidak demikian. Namun tatkala kita bergaul dengan mereka, kita bergaul sewajarnya dan ada batasan-batasannya. Tidak sampai terlalu larut sampai akhirnya terlalu dekat dengan mereka. Nah, kalau semisal demikian ya berarti menjadi seorang yang individualis, ya kan? Individualis ini dilarang di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-mu'minu alladhi yakhalitu an-nas wa yasbir 'ala adahum khairun min alladhi la yakhalitu an-nas wa la yasbir 'ala adahum. Seorang mukmin yang ia bergaul dengan manusia namun ia bersabar dan bisa bersabar dari gangguan-gangguan mereka, ya mungkin tatkala ia bergaul dengan mereka akhirnya yang dibicarakan adalah urusan dunia, dia bersabar. Mungkin tatkala ia bergaul dengan mereka akhirnya mereka tidak mengenal namanya akhlak sehingga terkadang menjelek-jelekannya, terkadang menghina mereka dan yang semisalnya, dia bersabar. Dia bersabar dari gangguan mereka. Ini khairun, lebih baik dibandingkan seorang yang tidak mau bergaul dengan mereka karena tidak sabar dari gangguan-gangguan mereka. Yang afdal ya syukur-syukur bisa menasihati. Ya kan? Bisa menasihati, mengingatkan kepada mereka batasan-batasan yang diajarkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya alaihi assalatu wassalam. Sebagaimana ini yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasul, bermuamalah dengan orang-orang Yahud bahkan dalam urusan bisnisnya, hingga Rasul alaihi salatu wassalam wafat meninggal dunia dalam keadaan dir'uhu, baju besi beliau digadaikan ke salah seorang al-Yahud. Yani, biasa mereka para sahabat Rasul mempraktekkan muamalah, interaksi bisnis dan semisalnya bersama mereka orang-orang al-Yahud. Nah, ini dibolehkan, tapi pada batas-batas yang kita sebagai seorang muslim memahaminya dan berhenti pada batas-batas yang diajarkan oleh Al-Qur'an, demikian pula sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu wa hamdakumullah.